إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita lanjutkan surat al-Burujnya, di mana kita kemarin bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud, tentang seorang pemuda yang diberikan oleh Allah karomah, yang kemudian dengan sebabnya banyak sekali yang masuk Islam. Namun kemudian orang-orang yang masuk Islam itu dilemparkan ke parit-parit yang dinyalakan padanya api, disebut dengan Ukhdud itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariqa. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, memfitnah di sini artinya menyiksa mereka, ya, dalam kisah Ashabul Ukhdud itu membakar mereka hidup-hidup. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, memfitnah agama mereka, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang membunuh kaum mukminin, ya, kalau mereka bertaubat, tetap akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Unzuru ila hadzal karam wal jud." Lihat bagaimana rahmat Allah, bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qatalu awliya'ah, padahal mereka sudah membunuh wali-wali Allah. Mereka telah membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah. Wahwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah. Sementara Allah tetap menyeru mereka untuk segera bertaubat. Ya, Allah tetap menyeru mereka supaya apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah menunjukkan akhi sifat Allah yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun dia membunuh, tapi kalau dia memang bertaubat dengan taubat nasuh, kembali kepada Allah dengan taubat yang betul-betul ya sempurna, maka Allah akan terima taubatnya. Allah akan ampuni dosa-dosanya, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Tapi kalau tidak taubat, ini yang masalah. Cuma masalahnya, akhi, a'azzakumullah, seseorang diberikan hidayah kepada taubat itu tidak mudah. Kenapa demikian? Karena taubat itu biasanya ketika ia memandang buruk perbuatannya. Sedangkan kalau dia tidak memandang buruk perbuatannya, sulit taubat. Makanya selama seseorang melihat atau memandang perbuatannya itu baik, atau dia menganggap memandang perbuatannya itu sah-sah saja, saya yakin dia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang yang merasa bangga, ya, dengan perbuatan maksiatnya, biasanya juga susah untuk taubat tuh. Demikian pula orang-orang yang sombong, biasanya orang-orang yang sombong pun juga sulit untuk taubat, Pak. Maka dari itulah ya akhi a'azzakumullah, beda ya dengan orang yang berbuat maksiat karena terdorong oleh hawa nafsu. Orang yang berbuat maksiat karena terdorong oleh ya keinginan yang buruknya. Maka yang seperti ini biasanya sih ya, orang yang seperti ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya akhi Islam a'azzakumullah, nah ternyata mereka tidak bertaubat. Kenapa? Karena kesombongan yang ada di hati-hati mereka. Iblis tidak mau taubat. Kalau Nabi Adam taubat tidak? Nabi Adam bertaubat. Nabi Adam berbuat kesalahan, berbuat kesalahan. Iblis berbuat kesalahan, berbuat kesalahan. Cuma masalahnya, kalau Nabi Adam itu berbuat dosanya karena apa? Karena terbawa oleh syahwat. Ia diiming-imingi oleh iblis. Ya, bahwa pohon yang dilarang oleh Allah ini sebenarnya justru pohon kekekalan. Akhirnya ia pun terbawa syahwatnya, akhirnya berbuat maksiat. Sementara iblis berbuat maksiat karena apa? Sombong. Maka orang yang sombong itu biasanya tidak mau taubat ya. Makanya iblis sampai detik ini pun tidak mau taubat. Kenapa? Karena kesombongan dia ya, akal Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, ini perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu tidak mau bertaubat. Apa itu yang pertama? Ketika ia tidak memandang buruk perbuatannya. Karena selama ia memandang baik perbuatannya, dia tidak akan taubat. Makanya ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Boleh menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah menganggap baik. Ya. Sementara orang yang berbuat maksiat, terkadang ia tahu itu maksiat. Sementara seseorang selama ia menganggap baik perbuatannya, dia tidak akan pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Sebab yang kedua, seseorang itu tidak akan bertaubat, kenapa? Bangga dengan maksiatnya. Seseorang yang merasa bangga kalau dirinya bisa membunuh, merasa bangga kalau dirinya bisa minum minuman, merasa bangga kalau dirinya bisa joget-joget dan yang lainnya. Terkadang yang seperti ini pun juga menghalangi ia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu, kecuali kalau memang Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada dia. Sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang tidak mau taubat, kenapa? Yaitu sombong. Kesombongan itu mencegah seseorang itu akhirnya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya iblis, Fir'aun, demikian pula Namrud dan yang lainnya. Mereka orang-orang sombong. Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal Abu Jahal tahu tidak Rasulullah itu benar? Tahu. Tapi kenapa Abu Jahal sampai matinya pun tidak mau taubat? Karena kesombongan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itulah yang mencegah mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yang seringkali menyebabkan seseorang tidak taubat, biasanya dengki. Orang Yahudi, Pak, tidak mau beriman kepada Rasulullah, kenapa? Dengki. Ya. Allah mengatakan hasadan min indi anfusihim, akibat daripada hasad yang ada pada diri mereka. Mereka dengki, kenapa Rasul yang terakhir itu dari Banu Ismail, bukan dari Banu Israel. Padahal orang Yahudi tahu Rasulullah itu hak, tahu mereka. Tapi karena kedengkian itu yang kemudian menyebabkan mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhi, ya, di antara sebab-sebab yang terkadang menghalangi seseorang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat kepada Allah, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, maka bagi mereka neraka, azab neraka jahannam, dan bagi mereka ya azab neraka yang menyala-nyala, yang membakar. Kemudian Allah pun menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa aminus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selalu Allah merendengkan iman itu dengan amalan saleh. Itu menunjukkan, Pak, iman tidak cukup tanpa amalan soleh. Amalan soleh pun tidak cukup tanpa iman. Kita yang beriman harus beramal. Dan amal itu baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Iya. Cuma masalahnya, akhi, bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Allah memasukkan ke surga orang-orang yang tidak beramal, tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun juga? Bukan dalam hadis nanti pada hari kiamat para nabi akan memberikan syafaat. Kemudian kaum mukminin pun juga akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Setelah masing-masing mereka memberikan syafaatnya dengan izin Allah dan keridhaannya, lalu Allah pun berfirman, baqiyat syafaati, tersisa syafaatku. Faqabadha qabdah, lalu Allah pun menggenggam dengan sekali genggam dari api neraka. Ya, fa'akhraja minan nar qauman lam ya'mulu khairan qab. Lalu Allah pun keluarkan dari api neraka suatu kaum yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun juga. Allah masukkan mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hadis ini? Orang ini tidak pernah beramal. Namun, akhi, yang dimaksud dengan hadis tidak pernah beramal ini adalah bukan berarti tidak ada amalan sama sekali maksudnya. Sebab ketika ia seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat atau dia taubat langsung meninggal, kan belum sempat beramal. Ya tidak. Sebagaimana kisah orang yang pernah membunuh 100 jiwa. Di mana orang yang pernah membunuh 100 jiwa ini, ya, bertanya kepada seorang ulama, "Saya sudah membunuh 100 orang, masih ada pintu taubat enggak buat saya?" Kata ulama ini, "Masih. Kamu tinggalkan negeri kamu yang buruk, pergi ke negeri sana yang banyak orang solehnya." Orang ini pun pergi. Di tengah jalan meninggal dunia. Apa yang terjadi? Malaikat rahmat dan malaikat adab bertengkar. Apa kata malaikat adab? Innahu lam ya'mal khairan qab. Dia belum beramal sedikit pun juga. Cuma taubat aja. Dah, belum sempat beramal. Kata malaikat rahmat, innahu ja'a muqbilan ila Allah, tapi ia datang untuk taubat kepada Allah. Maka yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak beramal ya sedikit pun juga yang seperti ini tentunya. Ada orang terkadang ya pas masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal. Belum sempat beramal. Orang-orang yang belum sempat beramal kebaikan sedikit pun juga. Ini yang dimaksud wallahu alam dari hadis tersebut ya. Ikhwatal iman a'azakumullah wa iyyakum. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, akhi, bahwa amal itu bagian dari iman. Memang terjadi perselisihan, apakah amal itu syarat sah iman atau syarat kesempurnaan iman. Ini sebetulnya pembahasan yang tidak akan dibahas oleh para ulama terdahulu. Para ulama hanya mengatakan pokoknya amal bagian dari iman, amal termasuk dari iman, selesai. Walaupun sebetulnya amal itu bertingkat-tingkat. Ada amalan yang memang merupakan pokoknya iman. Bila ditinggalkan menyebabkan iman ditolak. Contohnya apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, ya tauhid, syirik, ini pokok iman, akhi. Iman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir, ini pokok-pokok iman semuanya. Ada lagi iman yang merupakan kewajiban. Di mana kalau ditinggalkan tidak menyebabkan hilang iman sama sekali. Ya, amal yang itu merupakan kewajiban iman. Apa itu? Setiap amalan-amalan yang sifatnya wajib. Maka setiap amal yang sifatnya wajib kalau ditinggalkan oleh seseorang tidak menyebabkan imannya itu hilang sama sekali. Seperti misalnya ada orang yang meninggalkan sebuah kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Apakah kita katakan imannya hilang? Tidak. Tapi kita katakan imannya ada tapi berkurang. Iya. Nah, ini disebut dengan iman yang wajib, akhi. Itu amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga amalan-amalan yang tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, yaitu amal-amal yang sifatnya mustahab, sunnah. Maka kalau kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah, apakah mempengaruhi kesempurnaan iman? Tidak. Karena yang sunnah-sunnah itu adalah keutamaan iman namanya, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Itu jenis-jenis amal. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa aminus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan amal, ya akhi, adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Tapi bukan satu-satunya sebab. Ya. Dan amal itu, ya akhi, mempengaruhi tingkat seseorang di dalam surga. Abu Talhah pernah bercerita, pernah di zaman Rasulullah SAW ada tiga orang yang hijrah ke kota Madinah. Lalu yang pertama meninggal dunia di medan perang. Tak lama kemudian yang kedua pun meninggal dunia di medan perang. Sementara yang ketiga masih hidup setahun kemudian. Lalu ia meninggal dalam keadaan bukan mati syahid, meninggal biasa aja di atas kasur. Di malam harinya Abu Talhah melihat tiga orang tersebut. Ternyata yang paling tinggi derajatnya yang meninggal paling akhir. Kemudian setelahnya yang meninggal kedua. Kemudian di bawahnya lagi yang meninggal pertama. Abu Talhah merasa bingung. Bukankah mereka orang yang mati syahid? Kenapa justru yang lebih tinggi derajatnya yang tidak mati syahid, kata Abu Talhah. Akhirnya di pagi harinya datanglah ia kepada Rasulullah SAW. Hei Rasulullah, tadi malam aku bermimpi melihat tiga orang yang meninggal tersebut. Dan ternyata yang lebih tinggi derajatnya justru yang meninggal di atas kasur. Apa kata Rasulullah? Bukankah ia sudah sholat sekian? Bukankah ia sudah berpuasa Ramadan? Bukankah ia sudah beramal begini dan begitu? Artinya yang lebih panjang umurnya itu lebih banyak amalnya. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu menentukan derajat. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu itu man tala umruhu wa hasuna amalu. Itu orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Masya Allah. Justru semakin panjang umur, semakin banyak amal, semakin banyak dan semakin tinggi derajatnya, masya Allah. Ya, namun ingat kata Rasulullah, innakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian tidak masuk surga dengan amalan soleh kalian. Tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena amalan soleh itu rahmat Allah, Pak. Kita ini tidak mungkin bisa sholat kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan loh. Kita tidak mungkin bisa berhaji, berpuasa Ramadan kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Dari mana? Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bertaubat kalau bukan Allah? Siapa yang memberikan kepada kita hidayah untuk bisa sholat dan yang lainnya kalau bukan karena Allah? Allah yang menggerakkan hati kita kepada keimanan. Makanya kita bisa beramal soleh itu semuanya rahmat Allah, akhi. Rahmat Allah. Ya. Banyak orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi ternyata tidak dibantu oleh Allah untuk sholat. Tidak. Tidak diberikan oleh Allah hidayah untuk pergi sholat. Tidak. Tidak digerakkan hatinya. Tidak. Ada orang sholat, tapi juga tidak dibantu oleh Allah dalam sholatnya. Sholatnya cepat banget. Enggak tumakninah. Sementara alhamdulillah antum diberikan oleh Allah dibantu untuk tuma'nina, dibantu untuk khusyuk, dibantu untuk sesuai sunnah. Alhamdulillah Allah yang memberikan hidayah. Makanya penduduk surga mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami kepada surga ini. Dan kami tidak akan pernah mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Dan Allah, memang amalan soleh itu rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, ya akhi. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Akhi, apabila iman disebutkan setelahnya amalan saleh, maka maksud iman di sini adalah tasdikun bil qalb, yaitu pembenaran dengan hati. Tapi kalau iman disebutkan iman saja begitu, maka masuk padanya apa? Keyakinan hati, kemudian apa? Ucapan dengan lisan, terus apa? Amalan dengan anggota badan. Tapi ketika iman disebut dengan amalan saleh, maka iman yang dimaksud di situ adalah apa? Pembenaran dan keyakinan dengan hati, itu iman. Ketika Allah menyebutkan iman dulu baru amal saleh, ini menunjukkan bahwa iman jauh lebih utama daripada amal. Sebab amal tidak akan diterima tanpa iman. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Imanun billah, iman kepada Allah. Thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Thumma jihad fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Lihat, pertama Rasulullah mengatakan yang paling utama amal itu iman. Kemudian setelah apa? Jihad. Padahal jihad termasuk iman tidak? Termasuk. Ini menunjukkan kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan iman dalam hadis tersebut adalah tasdik, pembenaran dengan hati. Kata Ibnu Qayyim, perhatikan hadis ini. Berjihad itu jauh lebih capek daripada sebatas berkeyakinan. Antum berjihad butuh kekuatan fisik, butuh kesabaran. Antum akan mengorbankan nyawa antum yang antum sayangi. Tapi ternyata iman kepada Allah jauh lebih utama. Ini menunjukkan akhi bahwa amalan hati jauh lebih baik daripada amalan badan. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kata para ulama, yang disebut dengan amal saleh itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasul. Nah, kalau tidak ikhlas amal saleh bukan, Pak? Bukan. Kalau tidak sesuai dengan contoh Rasul, amal soleh bukan, Pak? Bukan. Ya, yeah, bukan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa buat mereka, Pak? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga. Di sini Allah menyebutkan jannat itu dengan jamak surga-surga. Ini menunjukkan memang surga itu bertingkat-tingkat. Rasulullah mengabarkan bahwa surga itu ada berapa tingkat? Ada 100 tingkat, Pak. Di mana jarak satu tingkat dengan satu tingkat yang lainnya seperti jarak antar langit dan bumi, masya Allah. Di mana ya penduduk surga yang ada di bawah bisa melihat penduduk surga yang ada di atasnya, ya akhal Islam, azakumullah wa yakum. Dan tentunya akhi, semakin tinggi tingkatannya semakin nikmatnya juga beda. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa tingkatan surga yang paling rendah saja, seseorang itu, penduduk surga itu diberikan oleh Allah dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Itu yang paling rendah, coba. Bagaimana dengan yang paling tinggi? Luar biasa, akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Lahum jannatun, bagi mereka surga-surga. Subhanallah, ternyata iman dan amalan saleh itu balasannya surga, akhi. Bagaimana tidak? Bukankah iman dan amal soleh itu sesuatu yang luar biasa? Bahkan sebagian ulama ada yang berkata begini, beribadah bagi saya lebih saya sukai daripada surga. Ibadah bagi saya lebih saya sukai daripada surga. Loh, kok bisa begitu, Imam? Kata dia, karena ibadah itu untuk keriduan Allah, sedangkan surga itu untuk keriduan saya. Iya. Ibadah itu untuk keriduan siapa? Allah. Sedangkan surga itu untuk keriduan siapa? Saya. Sementara keriduan Allah lebih saya sukai daripada keriduan saya sendiri. Dan memang akhir Islam, azakumullah, ya, amalan soleh itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Makanya aneh kalau ada orang yang mengharapkan dari amalan solehnya dunia. Ya, ada orang infak tujuannya dunia. Ada orang tahajud tujuannya dunia. Ya Rob, sesuatu yang sangat mulia ternyata diinginkan darinya sesuatu yang sangat hina, enggak pantas ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Makanya pantasnya amalan saya itu apa? Surga. Surga. Innal ladzina amanu wa aminus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan ingat akhi, orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut apa? Ahsiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Siapa di antara kita yang mengatakan saya beriman ya Allah, diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah? Ya. Ya. Tidak mudah, akhi, tidak mudah. Untuk meraih surga itu tidak mudah ternyata. Kenapa? Karena surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Maka dari itu orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berhasil melawan hawa nafsunya, Pak. Ya. Berhasil. Innal ladzina amanu wa aminus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang Allah sebutkan dalam surat Muhammad bahwa di surga itu ada 4 sungai, ya. Allah berfirman, "Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisharibin wa anharum min 'asalin musaffa." Perumpamaan surga yang telah diberikan janji untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Di dalamnya ada sungai-sungai, kata Allah. Yang sungai itu yang pertama sungai yang segar dan tawar. Yang kedua sungai yang susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga sungai arak yang tidak memabukkan, yang lezat. Dan yang keempat sungai madu yang betul-betul disaring, masya Allah. Bayangkan ya. Di sungai, di surga itu sungainya beda, Pak. Kalau di Cileungsi sungainya udah polusi. Kalau antum mandi di situ budugan antum tuh. Iya. Tapi ternyata di surga itu sungainya luar biasa. Sungai susu, bayangkan. Sungai madu, sungai arak, masya Allah. Ikhwata Islam. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sementara di pinggir-pinggir sungai terdapat gelas-gelas. Dan di sana ada bidadari-bidadari yang menyanyi. Yang disebutkan suara nyanyian bidadari itu sangat merdu sekali. Ya. Sambil mereka berkata, ya nahnu, ya kami adalah wanita-wanita yang mulia. yang diperuntukkan untuk suami-suami yang mulia. Ya. Tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Dan itulah kesuksesan yang besar. Masyaallah. Ini sukses, Pak. Sukses, sukses itu bukan antum jadi dokter, bukan. Wih, kamu hidupnya udah sukses ya. Belum sukses kalau di dunia, Pak. Hatta antum jadi presiden, jadi apa? Antum jadi miliarder, jadi triliuner. Belum sukses kalau kita belum masuk surga, belum. Karena harta tidak menjamin kita masuk surga. Kedudukan tidak menjamin kita masuk surga. Sukses itu hakikatnya kalau kita masuk ke dalam surga. Itu sukses. Makanya Allah mengatakan, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses, kata Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Terkadang kita melihat kesuksesan itu hanya dengan dunia. Si fulan sudah jadi pejabat sukses. La wallah. Orang beriman memandang kesuksesan itu surga, akhi. Makanya Imam Ahmad tak lelah-lelahnya beribadah. Sampai-sampai Imam Ahmad ditanya, "Hai Aba Abdillah, sampai kapan kau terus lelah beribadah?" Kata Imam Ahmad, "Sampai aku yakin bahwa kedua kakiku ini sudah mendarat di surga." Masalahnya kita enggak tahu. Ya. Zalikal fawzul kabir. Itulah kesuksesan yang besar. Dan memang betul, akhi. Surga itu kesuksesan yang besar sudah. Walaupun antum di dunia enggak sukses, enggak dapat duit dan yang lainnya, itu bukan sukses. Karena dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Yang terpenting adalah kita masuk surga, ya akhal Islam. Yang terpenting kita wafat di atas Islam dan iman. Wafat di atas Tauhidullah Jalla wa'ala. Itu yang kita harapkan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mengingatkan akan kerasnya adabnya. Allah berfirman, Inna batasha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsya rabbika la syadid. Pembalasan Rabbmu itu sangat keras sekali. Ai idza akhadha adh-dhalim akhdahu akhdan aliman syadida. Artinya apabila Allah menyiksa orang yang zalim itu akibat kezalimannya, maka ingatlah balasan Allah keras sekali siksanya, subhanallah. Lebih keras daripada api neraka, api dunia, akhi. Untuk melihat, kemarin saya waktu ke Gunung Merapi melihat, Masya Allah. Ya, baru kena putus gembel. Apa itu? Awan panas. Yang sampai 700 derajat Celcius, semuanya terbakar habis. Gak ada yang kuat. Senjata manusia yang paling canggih pun gak bisa ngelawan itu, Pak. Kalau gunung sudah meletus, mengeluarkan lahar dan lavanya, manusia hanya bisa pergi mengungsi. Tidak bisa melawan pakai tank baja. Tank baja langsung ringsek, Pak. Ya, apalagi pakai bom nuklir. Tidak bisa. Ya. Itu baru di dunia. Panasnya lava itu sampai 10 derajat Celcius. Lebih. Apapun yang dilewati pasti akan hancur. Itu dunia. Bagaimana api neraka? Ya, makanya Allah mengatakan, Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya pembalasan Rabbmu itu lebih keras lagi. Maka kita-kita yang dizalimi di dunia, ingatlah pembalasan Allah di akhirat lebih keras. Kalau antum belum sempat untuk membalas di dunia ini, mudah bagi Allah untuk membalas nanti di akhirat. Asal kita sabar insyaAllah dengan kezaliman, hakikatnya itu akan mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan innahu huwa yubdi wa yu'id. Dan sesungguhnya Allah yang memulai penciptaan dan Allah pula yang akan mengembalikannya. Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan dan yang lainnya. Allah pula yang akan mengembalikan manusia ke tanah, kemudian membangkitkannya kembali. Bagi Allah mudah. Iya. Wahuwal Ghafurul Wadud. Subhanallah. Setelah Allah mengatakan bahwa siksanya sangat keras dan bahwasanya Allah yang menciptakan dan yang mematikan, lalu Allah mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Wadud. Iya. Wadud itu apa sih artinya ya akhi? Azakumullah wa yakum, dari kata wad. Wud artinya cinta. Artinya yang banyak cintanya. Yang mempunyai arti bahwa Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh kepadanya. Atau Allah senantiasa berusaha supaya hambanya cinta kepada dirinya. Subhanallah akhi. Terkadang ya, ayat-ayat siksa itu, ketika Allah menyebutkan tentang sifatnya bahwa siksanya keras, seringkali Allah rendengkan dengan sifat Allah Maha Pengampun. Supaya apa? Supaya manusia itu jangan putus asa. Sebab kalau disebutkan ancaman, ancaman, ancaman, neraka, keras, lama-lama puyeng juga itu. Akhirnya apa? Putus asa. Tapi kemudian Allah mengatakan Allah Maha Pengampun. Akhirnya apa? Diimbangi dengan harapan. Makanya ini metode Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, untuk selalu menyeimbangkan antara takut dan berharap. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak berada dalam apa namanya keputusasaan, tapi juga tidak melecehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengingatkan sesungguhnya pembalasan Rabbmu itu sangat keras, maka Allah pun mengatakan, tapi Dia Allah Maha Pengampun. Maka kewajiban kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah tidak mampu pengampun? Dosa apapun, sebesar apapun, kalau dia minta ampun, diampuni oleh Allah. Walaupun dia pernah mencaci maki Allah, ya. Walaupun dia pernah mempersekutukan Allah, ya. Kalau ia taubat, diampuni oleh Allah. Makanya dalam hadis kursi, dalam riwayat Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman apa? Ya Ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, kalaulah dosa kamu memenuhi awang-awang, memenuhi langit, thumma staghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni dosamu. Masya Allah. Sehebat apapun Anda berbuat dosa, kalau kita taubat, dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Allah mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan taubat kepadamu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa huwal ghafur. Tapi ingat, ketika kita beriman bahwa Allah Maha Pengampun, jangan malah menjadikan kita diberikan angan-angan untuk berbuat maksiat terus. Ah, gampang, Allah kan Maha Pengampun. Makanya berbuat maksiat lagi dengan keyakinan Allah kan Maha Pengampun. Makanya apa? Bukannya taubat, bukannya minta ampun, malah semakin menjadi-jadi. Ini sebuah ya sangkaan yang buruk namanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kita beriman Allah Maha Pengampun, konsekuensinya kita minta ampun dong. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Maha Pengampun dan Al-Wadud, dan yang banyak cintanya. Maksudnya Allah ingin hamba-hambanya mencintai dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan banyak kenikmatan. Allah ingin hamba-hambanya cinta kepada dirinya. Dengan cara apa? Allah mengampuni dosa-dosa mereka walaupun kesalahan mereka banyak. Tapi aneh, Allah berusaha menyeru kita kepada cintanya, kita malah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau antum selalu diberikan kenikmatan oleh seseorang? Tiap hari antum dikasih duit 5 juta. Nih buat kamu. fasilitas semua diberikan buat sama antum, mobil dikasih, ya, kebutuhan apapun dikasih. Kira-kira antum sama orang itu gimana ya? Hah? Kira-kira antum sama orang kayak gituan gimana? Sama orang yang selalu memperhatikan antum, kebutuhan antum dikasih, masya Allah, saya yakin antum akan cinta kepada dia. Saya yakin karena ini tabiat manusia ya, yang namanya manusia itu punya tabiat senang kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Itu tabiat manusia sudah. Tapi aneh, ketika Allah yang berbuat baik, kita malah berpaling. Semakin banyak perbuatan baik Allah kepada kita, semakin lupa kepada Allah, kan aneh, lucu ya. Semakin banyak nikmat Allah berikan kepada kita, malah semakin sombong kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. La ilaha illallah. Naif sekali manusia itu, kufur sekali manusia itu. Ya akhul Islam, azakumullah. Allah berusaha supaya hamba-hambanya cinta kepada dirinya, tapi hamba-hambanya malah suudzon kepada Allah. Allah berusaha supaya Allah supaya hamba-hambanya itu mendekat kepada dirinya, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mendekati dirinya. Tapi manusia senangnya malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an wa alaitu klan ya akhal Islam azakumullah. Wahuwal ghafurul wadud dzul arsyil majid, yang memiliki arasy yang mulia. Di sini Allah mensifati dirinya pemilik arasy yang mulia, karena memang akhi arasy itu mulia sekali. Bagaimana tidak, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Arasy. Langit dan bumi dibandingkan dengan kursi seperti apa? Gelang dibandingkan dengan tanah lapang. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arasy kecil, seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Maka arasy Allah itu disifati oleh Allah dalam Al-Quran majid, al-dhul arsyil majid, arasy yang majid, yang mulia. Arasy juga disifati oleh Allah dalam Al-Quran dengan Al-Karim. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Allah bersemayam di atas arasy, Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Kenapa sih Allah menyebutkan nama Ar-Rahman ketika menyebutkan arasy? Karena kesesuaiannya sangat sepadan. Sebagaimana arasy itu makhluk yang paling mulia yang mencakup seluruh makhluk yang ada di bawahnya, demikian pula rahmat Allah pun luas mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala pemilik arasy yang mulia. Allahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.